Ya Nabi, Ya Nabi, Engkau cahaya. Ya Rasul, Ya Rasul, penerang jiwa. Ya Habibi, Ya Habibi, yang penuh cinta. Ya Muhammad, yang dirindu berjuta wajah. Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Engkau cahaya penerang jiwa. Ya Rasulullah, Ya Habibullah, rindunya hati akan dirimu. Ya Muhammad, Ya Rasulullah, Ya Muhammad, Ya Habibullah. Ya Nabi, Engkau cahaya. Ya Rasul, Ya Rasul, penerang jiwa. Ya Habib, Ya Habibi, yang penuh cinta. Ya Muhammad, Ya Muhammad, Ya Yeah.